Maka Allah menyatakan wa huwal haq, padahal Al-Qur'an itu hak, kebenaran. Musaddiqan lima ma'hum, padahal Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Membenarkan, tidak mengingkari Taurat, tidak mengingkari Injil. Al-Qur'an itu justru membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Karena Al-Qur'an itu adalah al-haq. Tetap saja mereka tidak mau beriman dengan Al-Qur'an. Beralasan kami hanya beriman dengan Taurat saja. Benar, kalian beriman dengan Taurat. Maka Allah menyatakan, "Qul, katakan wahai Muhammad, kalau memang kalian beriman dengan Taurat, falima taqtuluna anbiya Allah? Terus kenapa kalian membunuh para nabi Allah? Sekian banyak para nabi kan bunuh, katanya beriman dengan Taurat. Apakah di dalam kitab Taurat memerintahkan kalian membunuh para nabi? Kenapa kalian membunuh para nabi Allah? Min qabl, dari sebelumnya, in kuntum mu'minin, kalau memang kalian orang yang beriman. Kalian mengaku beriman dengan Taurat, nyatanya kalian membunuh para nabi Allah. Taurat itu dari Allah, para nabi itu utusan Allah. Kalian mengaku beriman dan Taurat, tapi nabi Allah kalian bunuh. Walaqad ja'akum Musa, dan sungguh telah datang kepada kalian Musa bil bayyinat, dan bukti-bukti yang nyata. Summa taqattumul ijlah, ternyata kalian justru mengambil anak sapi sebagai Tuhan. Katanya beriman dengan Taurat, Allah utus dari Musa di tengah-tengah kalian yang membawa kitab Taurat. Buktinya mana? Kenyataannya kalian justru mengambil anak sapi sebagai sesembahan kalian ketika Nabi Musa alaihissalam sedang mengajarkan perintah Tuhannya selama 40 hari untuk mendapatkan kitab Taurat. Ternyata kalian menjadikan anak sapi sebagai Tuhan kalian, sesembahan kalian. Min ba'dihi, setelahnya. Wa antum zalimun, dan kalian wahai Bani Israel betul-betul zalim dengan sezalim-zalimnya. Masa sapi, patung anak sapi atau anak sapi dijadikan Tuhan? Wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil sumpah kalian, janji kalian. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat gunung Tur di atas kepala kalian. Kami angkat gunung Tur di atas kepala kalian. Khudhu ma atainakum, ambillah oleh kalian apa yang kami berikan kepada kalian, peganglah bikuwatin, dengan kuat. Ini Taurat, kitab Taurat, peganglah dengan kuat. Baca, fahami, imani, amalkan, dakwakan, peganglah dengan kuat. Wasma'u, dan dengarkanlah. Apa jawaban mereka? Bani Israel mengatakan, qalu sami'na wa asaina, ya kami dengar, tetapi kami bermaksiat, kami enggak mau taat. Itu yang enggak dikatakan beriman. Kalian mengaku beriman dengan Taurat, kenyataan kalian hanya mau dengar tetapi enggak mau taat. Justru kalian bermaksiat, padahal bersumpah, diancam dengan gunung di atas kalian saja, gunung Tur diangkat saja, kalian tetap ngeyel. Ketika nabi kan hidup saja, Nabi Musa masih hidup, kalian ngeyel, enggak mau taat dengan Taurat, apalagi dengan Al-Qur'an. Wa ushribu fi qulubihimul ijla, maka diresapkan pada hati-hati mereka kecintaan, kesenangan beribadah kepada anak sapi. Ini akibatnya, ketika tidak mau beriman dengan Al-Quran, mereka senang beribadah kepada, ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa, tidak mau beriman kepada kitab Taurat, nah, hanya mendengarkan saja, enggak mau beriman, enggak, tetap saja bermaksiat, maka Allah jadikan hati mereka itu condong, suka, senang beribadah kepada anak sapi. Bikufrihim, disebabkan kekufuran mereka. Kul, katakan, bisama ya'murukum bihi imanukum, alangkah jeleknya apa yang diperintahkan oleh keimanan kalian. Kalian mengaku kalian beriman, ternyata keimanan kalian memerintahkan kalian untuk beribadah kepada patung sapi, kepada anak sapi. Alangkah jeleknya apa yang diperintahkan oleh keimanan kalian. In kuntum mu'minin, kalau kalian adalah orang yang beriman. Kalau memang kalian orang beriman, alangkah jeleknya keimanan kalian. Ternyata keimanan kalian menyuruh kalian untuk menyembah anak sapi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, menafsirkan ayat ini, artinya kata beliau, wa idza umira al-yahud bil iman bima anzalallahu ala rasulihi wa huwa al-Qur'an istakbaru wa atau. Dan ketika orang-orang Yahudi diperintahkan untuk beriman dengan apa yang Allah turunkan, yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad. Ketika orang Yahudi diperintahkan untuk beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Orang Yahudi diperintahkan untuk beriman dengan Al-Quran. Istakbaru wa'atau, mereka enggan dan menyombongkan diri. Tak mau mereka beriman dengan Al-Quran. Mereka menyombongkan diri. Seraya berkata, nu'minu bima unzila alaina, kata orang Yahudi, kami hanya mau beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kami. Kami hanya mau beriman dengan Taurat, kata orang Yahudi. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan kami kufur dengan selain Taurat. Ay, artinya bima siwa minal kutub, kami kufur, kami tidak beriman dengan kitab lainnya. Kami hanya beriman dengan Taurat saja, kata mereka. Ma'annal wajib ayyumana bima anzalallahu mutlaqan, padahal yang wajib adalah mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan secara mutlak. Wajib beriman dengan apapun yang Allah turunkan. Wajib beriman dengan Taurat, wajib beriman dengan Injil, wajib beriman dengan Zabur, wajib beriman juga, wajib beriman dengan Al-Quran. Kan sama. Al-Quran kan juga diturunkan oleh Allah. Sama, Taurat juga sama, Allah yang nurunkan. Injil juga sama, Allah yang nurunkan. Zabur juga Allah, ayat Allah yang nurunkan. Wajib bagi kita seluruhnya untuk beriman dengan kitab-kitab Allah. Yang wajib adalah agar mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan secara mutlak. Sawa'un anzala 'alaihim aw 'ala ghairihim, sama saja. Apakah kitab itu diturunkan kepada mereka atau kitab itu diturunkan kepada selain mereka? Apakah kitab itu diturunkan kepada Bani Israel, di kalangan Bani Israel, atau diturunkan kepada orang-orang Arab? Sama saja. Selama kitab itu turun dari Allah, wajib beriman dengan kitab Allah tersebut, ya kan? Wa hadza huwal imanun nafi, maka iman seperti inilah iman yang bermanfaat. Al imanu bima anzalallah, yaitu beriman dengan apa yang Allah turunkan, ala jami'i rasulillah, beriman dengan apa yang Allah turunkan dan juga beriman dengan seluruh Rasul Allah. Maka ikhwat fillah, kita juga harus beriman dengan seluruh para Rasul. Orang Yahudi, orang Bani Israel juga wajib beriman dengan seluruh para Rasul. Kalau kita beriman dengan Nabi Muhammad tetapi tidak beriman dengan Nabi Isa, bukan orang yang beriman namanya. Kita mengaku Muslim tapi enggak beriman dengan Nabi Musa, bukan orang yang beriman namanya. Kita mengaku beriman dengan Al-Quran tapi tidak beriman dengan kitab Injil, dengan Taurat, dengan Zabur, bukan beriman dengan Al-Quran namanya. Karena Al-Quran menyebutkan para Rasul, para Nabi-Nabi, sekian banyak disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran juga menyebutkan apa yang terdapat di dalam kitab Taurat, dan Injil, dan Zabur, semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Kita beriman, kita muliakan para Rasul, kita muliakan kitab-kitab Allah, kita muliakan Nabi Isa, kita muliakan Nabi Musa, kita muliakan Nabi-Nabi yang lainnya. Jika ada pertanyaan, terus kenapa kita tidak mempelajari Injil? Kenapa kita tidak mempelajari Taurat, Zabur? Kita katakan bahwasanya semua kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam Taurat, Injil, dan Zabur sudah ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu menasikh, menghapus syariat-syariat sebelumnya. Adapun perintah tentang tauhid sama dalam semua kitab, empat kitab itu sama. Tentang tauhid, tentang berita-berita tentang hari kiamat, berita-berita tentang nama Allah, sifat-sifat Allah, itu semua, semuanya sama. Yang berbeda hanya syariatnya, hukum-hukumnya saja. Terkadang di nabi pada nabi tertentu dilarang, tetapi di nabi yang lainnya diperbolehkan. Yang berbeda hanya syariat, sama. Bahkan Al-Quran lebih lengkap daripada Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, kenapa kita tidak mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang lainnya? Kita beriman, kita muliakan. Tetapi karena kita hidup di masa Nabi Muhammad, yang wajib kita mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, wajib bagi kita untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa. Kalau kita hidup di masa Nabi Isa, wajib bagi kita untuk mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Kita ini hidup di zaman Nabi Muhammad, maka yang wajib kita ikuti adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita beriman dengan seluruh para Rasul, karena mereka seluruhnya utusan Allah. Misi mereka semuanya sama, enggak ada yang berbeda. Misi mereka mengajak manusia mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Maka kita beriman dengan seluruh para Rasul. Wa amma at-tafriq baina ar-rusul wal kutub wa za'ama al-iman bi ba'dhiha duna bi ba'd duna ba'd fahadha laysa biiman. Adapun membeda-bedakan para rasul, membeda-bedakan kitab, dan menyangka bahwasanya yang namanya iman itu hanya beriman dengan sebagiannya saja tanpa beriman dengan yang lainnya, fahadha laysa biiman, maka ini bukan iman namanya. Beriman dengan Nabi Muhammad tapi tidak beriman dengan Nabi Isa, bukan iman namanya. Demikian juga orang Nasrani mengaku beriman dengan Nabi Isa tapi enggak beriman dengan Nabi Muhammad, bukan iman namanya, belum beriman namanya. Beriman dengan Nabi Muhammad tapi tidak beriman dengan Nabi Musa, bukan muslim namanya. Mengaku mengikuti Nabi Musa tetapi tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad, bukan iman namanya. Di dalam Taurat disebutkan ada Rasul terakhir namanya Ahmad, orangnya namanya Muhammad, Ahmad atau Muhammad artinya orang yang terpuji, sifat-sifatnya disebutkan dengan jelas. Dalam Injil juga demikian. Akan ada Rasul terakhir namanya Ahmad, orang yang terpuji, disebutkan nama dan sifat-sifatnya. Kalau tidak beriman dengan Nabi Muhammad, berarti kalian kufur dengan kitab kalian sendiri. Berarti kalian tidak beriman dengan Injil kalian. Berarti kalian tidak beriman dengan Taurat kalian. Dan Rasul kalian, Nabi Musa, Nabi Isa, juga telah menerangkan kepada kaumnya, kepada umatnya, akan ada Rasul terakhir. Berimanlah kepadanya. Nabi Isa menjelaskan, Nabi Musa juga menjelaskan, ketika kalian tidak beriman kepada Nabi Muhammad, berarti kalian kufur dengan Nabi kalian sendiri. Berarti kalian tidak beriman dengan Nabi Musa. Berarti kalian tidak beriman dengan Nabi Isa. Membeda-bedakan para Rasul, membeda-bedakan kitab, kemudian meyakini hanya beriman dengan sebagian saja, tidak dengan yang lainnya, maka ketahuilah itu bukan iman. Bal huwal kufru bi'ainihi, bahkan itu kufur namanya. Berarti kalian kufur pada Rasul, kufur pada kitab kalian, bahkan kalian kufur kepada Allah Ta'ala. Walihada qala Ta'ala, oleh sebab itu Allah berfirman, innal ladhina yakfuruna billah, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah, wa rusulihi, dan kufur kepada Rasul-Rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallah, kemudian mereka menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah wa rusulihi dengan Rasulnya. Ngaku beriman pada Allah, tapi dengan Rasulullah tidak apa-apaan ini. Ngaku beriman pada Allah, ketika Allah utus Rasul, mengutus para Rasul, dia milih-milih, yang ini saya imani, ini yang tidak. Ini pada hakikatnya tidak beriman. Berarti kamu tidak beriman pada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah, Allah sebutkan mereka kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan juga kafir kepada Rasulnya, pada Rasulnya, yang mereka menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah dengan Rasulnya. Wa yaqulu, dan mereka berkata, nu'minu bi ba'din, kami hanya beriman dengan sebagian, wa nakfuru bi ba'din, dan kami kufur, kami tidak beriman dengan sebagian yang lain. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, mereka menginginkan mengambil jalan tengah dari yang demikian itu. Beralasan kami mau mengambil jalan tengah. Jangan sampai beriman seluruhnya, jangan sampai kufur seluruhnya, tapi sebagian saja. Alasan mereka untuk mengambil jalan tengah, Allah katakan, ulaika humul kafiruna haqqo, mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Justru kalian adalah orang yang kafir. Kafir kepada Allah, kafir dengan seluruh para Rasul, kafir dengan seluruh kitab. Walihada radda alaihim tabaraka wa ta'ala huna, oleh sebab itu Allah membantah mereka. Allah tabaraka wa ta'ala membantah mereka. Huna di sini raddan syafian, dengan bantahan yang menyembuhkan, dengan bantahan yang sempurna. Allah membantah Bani Israel yang mengaku beriman dengan kitab, yang mengaku beriman dengan Allah, yang mengaku beriman dengan sebagian para Rasul, dibantah oleh Allah dengan dua kata, dengan dua kalimat. Wa alzamahum ilzaman la muhidu lahum anhu, Allah mewajibkan mereka, mengharuskan mereka dengan sesuatu yang tidak mungkin mereka bisa menghindar, enggak mungkin mereka bisa beralasan menolak. Allah bantah mereka. Faradda alaihim bikufrihim bil Qur'an, Allah bantah mereka disebabkan kekufuran mereka dengan Al-Qur'an, bi amrayni, dengan dua perkara. Satu, Allah sebutkan, kenapa kan tidak beriman dengan Al-Qur'an? Wa huwal haq, padahal Al-Qur'an itu hak, kebenaran. Al-Quran itu benar. Faidha kana huwal haq, kalau, maka apabila Al-Quran adalah suatu perkara yang hak, yang benar, fi jami'i mashtabal, pada seluruh apa yang tercakup alaihi padanya, benar, ikhbarat, berita-berita yang terdapat dalam Al-Quran, wal awamir, benar, perintah-perintah yang terdapat dalam Al-Quran, wan nawahi, dan juga benar, larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Quran dari Allah Ta'ala, wa huwa min indi rabbihim, bahwasanya khabar, perintah, larangan itu betul-betul datang dari Allah, maka berarti fal kufru bihi, kalian kufur dengan Al-Quran, ba'da dzalika, setelah yang demikian itu, berarti kalian kufur kepada Allah. Al-Quran itu hak, kebenaran, datang dari Allah. Kalau kalian ingkari Al-Quran, berarti kalian kufur kepada Allah. Wa kufru bil haq, kufur kepada kebenaran, alladhi anzalahu, berarti kalian kufur dengan kebenaran yang Allah turunkan. Nah, kalian mengaku beriman pada Allah, tetapi kalian kufur dengan apa yang Allah turunkan, berarti kalian kufur kepada Allah. Kalian mengaku beriman pada Allah, dusta. Kalau memang kalian jujur beriman pada Allah, seharusnya kalian juga beriman dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran berisi kebenaran. Yang kedua, Allah bantah mereka dengan kalimat musaddiqan lima ma'ahum, Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Artinya muafiqan lahu, Al-Quran itu cocok, pas, sesuai dengan Taurat, sesuai dengan Injil, tidak ada yang beda. Kalau ada yang beda, berarti Injil kalian, Taurat kalian, ada yang sudah dirubah. Gak mungkin berbeda. Loh, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu semuanya dari Allah. Kalau ada yang bertentangan, jelas ada yang dirubah. Kalau Al-Quran dijamin oleh Allah, dijaga. Ya. Allah jamin, menjaganya. Tetapi selain Al-Quran, tidak ada jaminan. Berarti jelas, pada kitab kalian ada yang dirubah. Terbukti, kitab kalian ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, ada, menunjukkan ada yang dirubah-rubah. Harus direvisi segala macam. Berarti ada tangan-tangan jahil yang berani merubah-rubah kalam Allah. Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada kalian. Al-Quran itu muafiqan lahu, sesuai, fi kulli ma dalla alaihi, pada setiap apa yang ditunjukkan oleh Taurat, apa yang ditunjukkan oleh Injil, pasti sesuai. Minal haq, dari kebenaran. Wa muhaiminan alaih, dan Al-Quran itu menjadi saksi, bahkan mendukung Taurat, mendukung Injil. Al-Quran itu sebagai dalil kalian, hujah kalian sebenarnya. Seharusnya kalian senang dengan Al-Quran. Kenapa ada yang mendukung kalian? Kalau kalian memiliki sesuatu yang kalian kurang pandai menggunakannya, kemudian ada orang lain datang kepada kalian, oh, senjata kalian itu, nah, ini disempurnakan dengan yang asli yang milik ini, digabungkan. Nah, ketika digabungkan, nah, begini cara penggunaannya. Seharusnya senang, karena pas, sesuai, dan kalian diajarkan cara menggunakannya, seharusnya senang. Ternyata mereka tolak. Berarti bodoh orang ini. Berarti goblok. Yang kalian lawan itu yang bertentangan dengan apa yang kalian miliki. Ini sama kok, sesuai kok. Kenapa ditolak? Al-Quran itu mendukung Taurat, mendukung Injil. Falam tu'minu bima anzala alaikum, atau falima tu'minu, kenapa kalian tidak beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kalian? Watakfuruna binazirihi. Kenapa kalian kufur dengan Al-Quran? Hal hadza illa ta'assub. Berarti jelas kalian ini fanatik. Watiba'ul hawa. Berarti kalian ini mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti kebenaran, tetapi mengikuti kelompok Bani Israel, bukan mengikuti kebenaran. Berarti kalian mengikuti hawa nafsu, lalil huda, bukan mengikuti petunjuk. Wa aidan, dan juga fa'ing, kalau keberadaan Al-Quran musaddiqan lima ma'hum, membenarkan apa yang ada pada mereka, konsekuensinya bahwasanya Al-Quran itu ada hujjah bagi mereka untuk membenarkan apa yang ada pada tangan mereka, untuk membenarkan kitab mereka, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk menetapkan Al-Quran. Seharusnya kan yakin dengan Al-Quran. Fa idza kafaru bihi, maka apabila mereka kufur dengan Al-Qur'an, wajahadu, dan mereka menentang Al-Qur'an, saru bi manzilati min da'wa bi hujjatin wa bayyinatin laisa lahu ghairiha. Berarti jadilah mereka kedudukannya seperti orang yang mengaku-ngaku memiliki hujjah dan bukti, tetapi hujjah dan bukti selain hujjah tersebut. Wala tatimu da'wahu, maka tidak akan sempurna pengakuan kalian illa bisalamati bayyinatihi, kecuali dengan selamatnya benarnya bukti kalian. Sumayati huwa bayyinatihi wa hujjatihi wa yakdahu fiha wa yakdibu biha. Perumpamaan mereka itu, nah, mereka beralasan punya hujjah, tapi hujannya tidak dipakai. Dia justru menggunakan kitab-kitab lain. Nah, kitab mereka sering tidak dipakai. Bahkan kitab mereka, mereka cela. Kitab yang ada pada mereka, mereka dustakan. Alaysa hadza minal hamaqah? Bukankah ini bentuk ketololan? Wal junun? Bukankah ini bentuk kebodohan? Punya hujah, punya senjata, tapi tidak mau dipakai senjata dia. Senjatanya ampuh. Ketika bertempur, gak mau dipakai. Dia malah mencari ranting, mencari batu, apa-apaan. Kalian punya kitab Taurat, pakai kitab Taurat itu sebagai hujah kalian. Ternyata mereka mendustakan kitab Taurat mereka sendiri. Mereka gak percaya dengan kitab mereka, dengan Taurat itu. Gak percaya dengan Injil. Berarti ini orang bodoh, orang yang tolol. Fakana kufruhum bil Quran, maka jadilah kekufuran mereka dengan Al-Quran kufran bima fi aidihim, berarti mereka kufur dengan kitab-kitab mereka sendiri yang ada di tangan mereka. Walaqdan lahu, dan mereka berpaling dari Taurat dan Injil. Demikian ikhwat fillah, tafsirnya belum selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala, masih pada tafsir ayat yang ke 91 sampai 93 insyaallah taala, kita sempurnakan pada kesempatan akan datang biiznillah. Naktafi hadzal miqdar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafaddalu rahimakumullah.